La Dosa, kita mainkan bersama Romansa News. Itu Tora. Tora nanti besok ini ketemu sama Mas Lu, Tora ya, ditunggu sama Mas Lu ya. Oke, okay, thank you.